السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita istiqomah terus beribadah di bulan suci Ramadan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-112. Kita memasuki bab Al-Khamis. Babul Khamis. Judulnya terkait dengan Al-Wala'u Wal-Bara'. Al-Wala'u Wal-Bara'. Apa itu Al-Wala' dan apa itu Al-Bara'? Ini yang ingin beliau jelaskan kepada kita semua. Yang pertama tentu definisi. Apa sebenarnya pengertian dari Al-Wala' dan juga Al-Bara'? Dikatakan, secara bahasa Al-Wala' memiliki arti Al-Mahabbatu, cinta. Wan-Nusratu, menolong. Ya, cinta dan menolong. Wal-Qurbu, dan juga diartikan kedekatan. Wal-wali, kalau kita mengatakan al-wali, artinya al-muhib, yang mencintai. As-sadiq, teman. An-nasir, penolong. Wahuwa diddul adu. Al-wala, secara bahasa artinya lawan daripada musuh. Al-wala, lughatan diddul adu. Lawan dari kata musuh. Wal-muwalatu wal-wilayatu diddul mu'adah. Maka kata al-muwalah artinya lawan daripada bermusuhan. Jadi kalau muwalah artinya mencintai, menolong, dekat, ya, maka ini artinya lawan dari al-mu'adah yang artinya menentang atau memusuhi. Itu kalau dari sisi bahasa. Adapun dari sisi pengertian dalam istilah, yang dimaksud dengan al-wala, saya harus memiliki wala kepada orang-orang yang beriman. Saya harus memiliki wala kepada semua muslim. Begitupun semua muslim harus berwala, harus saling berwala di antara mereka. Apa itu wala? Coba kita lihat. Yang dimaksud dengan al-wala secara pengertian istilah adalah mahabbatul mu'minina li ajli imanihim. Mencintai orang-orang yang beriman disebabkan keimanan mereka. Ini kita sebut dengan wala. Wa nusratuhum, dan kita menolong mereka. Wa nushulahum, kita memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk mereka. Wa i'anatuhum, kita menolong mereka. Wa rahmatuhum, kita menyayangi mereka. Wa ma yulhaqu bidzalika min huquqil mu'minin, dan kita memberikan kepada mereka apa-apa yang menjadi hak orang-orang yang beriman. Itu wala. Ya, jadi wala itu adalah kecintaan kita kepada orang-orang yang beriman, pertolongan kita kepada orang-orang yang beriman, nasihat-nasihat baik yang kita sampaikan kepada orang yang beriman, pertolongan untuk mereka, kasih dan sayang bersama mereka, dan hak-hak yang lain yang telah ditetapkan oleh syariat, misalnya mengucapkan salam, menjenguk, menyolatkan, dan banyak hak-hak yang lain yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal wala'u yakunu fi haqqil muslimi alladhi lam yusir ala syai'in min kaba'iriz dzunub. Dan loyalitas ini, kata beliau, kita berikan kepada seorang muslim yang tidak secara sengaja terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Loyalitas yang penuh kita berikan kepada seorang mukmin yang tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Lalu bagaimana kalau mereka melakukan dosa besar? Coba kita lihat. Amma idza kana al-muslimu musirran ala syai'in min kaba'iriz dzunub. Tapi kalau seorang muslim itu, dia Islam, tetapi dia terus-menerus melakukan dosa-dosa yang besar. Ar-riba, contohnya dia melakukan riba. Awil ghibah, atau dia melakukan ghibah. Aw isbal as-siyab, atau dia menjulurkan apa namanya kainnya melebihi mata kaki. Aw halqu sya'ril 'aridain wal dhaqn, atau dia memotong jenggot misalnya. Fa innahu yuhibbi qadri ma indahu min at-ta'at. Apakah kita mencintai orang-orang seperti itu? Iya. Tapi kita mencintai atas sebab ketaatannya. Wa yubghidu bi qadri ma indahu min al. Kita mencintai orang-orang yang beriman dan mohon maaf kalau terpaksa berbuat. Baik. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh beliau, wal mahabbatu lil muslimil 'asi taqtadi an yuhjara idza kana al hajru yuaddi ila iqla'ihi an hadhihi al ma'siyati wa ila 'adami fi'li ma yushbihuha min qablihi min qibalihi aw min qibali ghairihi. Kata beliau, pemirsa Niaga TV, kecintaan kita kepada seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, kecintaan kita kepada seorang muslim yang melakukan kemaksiatan, menuntut kita untuk menghajar, untuk melakukan hajar, yaitu melakukan boikot. Idza kana al-hajru yuaddi ila iqla'ihi anil ma'siyah. Apabila atau dengan syarat hajar yang kita lakukan itu akan menjadikan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jadi ada seorang muslim, dia melakukan maksiat. Kita masih cinta sama dia, iya. Kita mencintai ketaatannya, keimanannya, ya. Kita mencintai karena dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi dia ahlul maksiat. Kita berlepas diri dari maksiatnya. Apa yang harus kita lakukan? Salah satunya, kata beliau, adalah menghajar. Memboikot orang tersebut, ya, dengan syarat boikot yang kita lakukan akan mengantarkan orang tersebut meninggalkan maksiat atau tidak melakukan hal-hal yang serupa dengannya, ya, artinya hajar atau boikot itu harus memiliki maslahat yang besar. Tapi kalau kita memboikot seseorang, ya malah menjadikan dia tidak meninggalkan maksiat misalnya, atau malah menjadikan dia tidak memiliki orang yang mengingatkan, menasehati, tentunya ini dikembalikan kepada kondisi seseorang. Lalu dikatakan di sini, kama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsalatsata alladziina takhallafu an ghazwati Tabuk. Sebagaimana Nabi pernah memboikot tiga orang sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Wa amara as-sahabata an yahjuruhum. Ayyahjuruhum. Bahkan Nabi memerintahkan sahabat untuk memboikot orang-orang tersebut. Falam yukallimuhum khamsina yauman. Maka saat itu ya mereka tidak diajak berbicara selama 50 hari. Itu namanya boikot. Tapi dengan syarat kita memiliki prasangka bahwa boikot ini akan efektif menyebabkan seseorang itu misalnya dia meninggalkan kemaksiatannya. Kemudian para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kama annal mahabbata lil muslimil asi taqtadi munasahatahu wa amrahu bil ma'ruf wa nahyahu anil munkar. Sebagaimana kecintaan kita kepada seorang muslim itu walaupun dia melakukan kemaksiatan menuntut kita. Ya, jadi kita mencintai orang muslim bahkan kalau dia maksiat sekalipun, kita cinta orang tersebut atas dasar keimanan dia, ketaatan dia, dua kalimat syahadat yang terucap di lisan dia, atas dasar itu kita mencintai dia. Tapi kita ya dituntut oleh rasa cinta kita itu untuk menasehati orang tersebut dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kita dituntut untuk menasehati dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Liyaf'al al-khaira wa yajtanibal ma'siyata, agar orang itu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Fayanju min syaqa'id dunya wa azabal akhirah, maka dengannya dia selamat dari kesengsaraan hidup di dunia dan azab kelak pada hari akhirat. Kama taqtadil mahabbatu lil asi iqamatal hudud, sebagaimana rasa cinta kita kepada seorang muslim yang bermaksiat, kita masih mencintai dia sebatas ketaatan, mengharuskan kita iqamatul hududi wa ta'zirati alaihi. Kita harus menegakkan hukum-hukum pidana. Itu bentuk cinta kita kepada ahlul maksiat. Ya, kepada orang-orang yang bermaksiat, bentuk cinta kita, kita tegakkan hududullah, hukum pidana yang telah diberlakukan oleh Allah. Liyatuba wa yarji'a ila Allah Ta'ala, agar yang bermaksiat itu mau bertobat. Ya, agar yang bermaksiat itu kembali kepada Allah. Walitakuna tathiran lahu min dzunubihi, dan agar hukuman pidana itu menjadi pembersih dosa-dosa orang tersebut. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berarti ada tiga ya. Kita mencintai orang muslim walaupun dia ahlul maksiat. Tapi kecintaan kita kepada dia kecintaan yang sifatnya nisbi, relatif. Kita hanya mencintai atas dasar keimanannya kepada Allah. Atas dasar dia masih sholat lima waktu. Tapi kita berlepas diri dari semua kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Berarti tiga. Kalau bisa dihajar, diboikot, dengan syarat itu menyebabkan dia meninggalkan maksiat, maka itu adalah petunjuk dari Nabi. Sebagaimana Nabi pernah memboikot tiga orang sahabat yang terlambat mengikuti perang Tabuk, ya, perang Tabuk. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah saling menasehati, lalu beramar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah iqamatul hudud. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka, kita tegakkan iqamatul hudud. Apa itu iqamatul hudud? Hukum-hukum pidana yang sudah ditentukan oleh syariat, ya, ataupun hukum-hukum yang sifatnya ta'zirat, ya, belum ditentukan bentuknya, jumlahnya oleh syariat, tapi ini imam boleh mengambil inisiatif memasukkannya ke penjara dan lain sebagainya. Lalu dikatakan oleh beliau, wa qaribun minal asi almuttahamu bin nifaqi, mirip dengan hukum ahlul maksiyah, yaitu orang-orang yang tertuduh bahwa dia munafik. Fayuwali biqadri ma yazharu minhu minal khair, maka kita berloyalitas kepada mereka sebatas apa-apa yang mereka nampakkan dari kebaikan. Wa yu'adi biqadri ma yuzhiru minhu minal khabath, dan kita berlepas diri bahkan memusuhi mereka sesuai dengan kekejian yang mereka nampakkan. Jadi kalau ada orang muslim, para pemirsa Niaga TV, bukan muslim ya, ada orang yang tertuduh terkena munafik, apakah kita masih loyalitas kepada orang tersebut? Kata beliau, iya. Tetapi loyalitas kita kepada orang tersebut sesuai dengan kadar kebaikan yang dia nampakkan di hadapan kita. Pada batas itu ya kita menghormati, ya, memuliakan mereka. Dan di waktu yang sama kita berlepas diri bahkan memusuhi mereka sesuai dengan kadar keburukan-keburukan yang mereka tampakkan. Wa idza tabayyana nifaquhu wa hukima alayhi bin nifaqi fa hukmuhu fi babil wala'i wal bara' hukmu baqiyatil kuffar. Apabila telah jelas bahwa dia adalah orang munafik, ya, jelas bahwa dia munafik dan dia dihukumi sebagai hukum orang-orang yang munafik, maka kondisi orang munafik dalam kajian al-wala' wal bara' adalah sama dengan orang-orang kafir, disamakan dengan orang-orang kafir. Baik. Lalu bagaimana? Dia seorang muslim. Tadi kasus yang pertama, dia muslim tapi dia ahlul kabair, orang yang biasa melakukan dosa besar. Kasus yang kedua, dia muslim tetapi dia ahlul bid'ah. Bagaimana kita menempatkan wala atau loyalitas kita kepada mereka? Coba kita lihat. Wa ammal mubtadi'atu kal jahmiyati wal qadariyati wal rafidah wal asyairah wa nahwihim fahum ala salasati aqsamin. Adapun ahlul bid'ah dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah, qadariyah, rafidah, banyak sekali. Maka mereka memiliki tiga kondisi. Jadi ada orang yang mengaku muslim tetapi dia dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa. Baik itu nanti orang-orang jahmiyah, orang-orang qadariyah, orang-orang rafidah dan lain sebagainya. Maka beliau berkata, kondisi mereka terbagi menjadi tiga. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama. Man kana minhum da'iyan ila bid'atihi aw muzhiran laha wa kanat bid'atuhu ghairu mukaffirah. Fayajibu bughduhu biqadri bid'atihi. Kondisi yang pertama, apabila ahlul bid'ah itu adalah da'iyan ila bid'atihi, seorang yang selalu mengajak manusia kepada kebid'ahan yang dia lakukan, atau dia menampakkan kebid'ahan tapi tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Lalu dikatakan di sini, fayajibu bughduhu biqadri bid'atihi. maka kita wajib membenci orang tersebut sesuai dengan kadar kebidahannya. Artinya kita tidak memberikan loyalitas yang mutlak, tidak memberikan loyalitas yang seutuh-utuhnya, tidak juga kita berlepas diri dengan seutuh-utuhnya. Lalu gimana? Ya sudah, kita sayang kepada orang Islam walaupun dia ahlul maksiat. Oh, berarti kamu sayang sama maksiatnya? Enggak, saya bukan sayang kepada maksiatnya. Saya sayang bahwa dia saudara saya se-Islam. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan saya lihat dia sholat. Muslim berarti dia. Tapi kan dia ahlul maksiat. Ah iyalah, maksiatannya minimal ada tiga. Kalau dengan boikot bisa dihentikan, boikot. Tidak bisa dengan boikot, maka dengan apa namanya tadi, yang pertama memboikot, yang kedua menasehati, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak mempan juga iqamatul hudud, kita tegakkan hukum-hukum pidana, mencuri potong tangan misalnya, membunuh di qisas, itu namanya iqamatul hudud. Lalu dikatakan di sini penulis rahimahullah berkata, man kana minhum da'iyan ila bid'atihi, apabila ada seorang muslim penyeru kepada kebid'ahan atau dia menampakkan terang-terangan, maka apabila kebid'ahannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka kita wajib membenci orang tersebut sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Kama yajibu hajruhu wa mu'adatuhu, sebagaimana wajib kita memboikot dan apa namanya berlepas diri dari orang tersebut. Wa hadza mujma'un 'alaihi baina ahli al-'ilmi, dan ini adalah pernyataan yang disepakati oleh orang-orang yang berilmu. Fala tajuzu mujalasatuhu, maka kita tidak boleh berduduk-duduk satu majlis dengan mereka. Walat tahaddusu ma'ahu, tidak boleh kita berbicara dengan mereka. Illa fi hali da'watihi, kecuali kita berbicara untuk mengajak dia kembali kepada agama yang lurus. Wa hadhil mujalasatu innama tajuzu fi haqqil ulama'i khassah, walaupun nanti yang duduk dengan ahlul bid'ah itu bukan orang-orang awam ya, tapi memang orang-orang yang memiliki ilmu, dengan harapan dia tidak apa namanya tidak tertipu atau tidak apa namanya terkena syubhat dari kebid'ahan seseorang. Wa amma man lam yakun minal ulama, adapun orang-orang yang bukan golongan ulama, fala yajuzu lahu mujalasatul mubtadi', maka tidak boleh dia duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Wala an yasma' kalamahu, tidak boleh juga mendengarkan ucapannya. Wala an yujadilahu, tidak boleh juga dia mengajak berdebat. Ya, padahal dia bukan ulama, lalu dia ngajak berdebat temannya yang melakukan kebid'ahan atau yang menyeru kepada kebid'ahan. Wala yaqra'u ma yaktubuhu, tidak boleh membaca apa yang dia tulis. Li'alla yaqa'u fi qalbihi syai'un min bid'atihi, jangan sampai nanti dia tertular apa kebid'ahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa poin singkat yang ingin kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita masih bertemu esok hari di rubrik yang sama ya. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Kampling skin tipe MKS KLS96 dari Maxindo, untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya. Cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu. Memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak.

Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanya nih Ustaz tentang masalah bayar zakat. Nah, zakat fitrah gitu ya. Apakah yang menerima zakat atau yang memberikan zakat itu harus ada bacaan tertentu gitu? Itu saja Ibu. Ada bacaan tertentu gitu. Iya, soalnya saya pernah mau ngasihkan ke orang gitu, orangnya memang pantas menerima tapi dia enggak mau karena katanya dia enggak tahu bacaannya. Baik. Itu saja Ibu. Terus gini, lagi Ustaz, masalah puasa gitu ya, puasa bayar kodok sama puasa sunat, apakah boleh dijatuh? Soalnya kita mau mengkodok puasa, kebetulan hari Senin atau hari Kamis atau pas pertengahan bulan, apakah boleh digabung? Soalnya gini, sering terjadi perdebatan di masyarakat gitu ya. Kan gini, saya nanti katanya habis lebaran mau mengkodok puasa, sekalian mau puasa 6, sekalian puasa Senin, kan enak kita dapat 3, kita diberi keringanan, katanya gitu. Terus yang lain bilang, emang boleh digabung, katanya. Ya boleh, katanya, kan banyak pendapat, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak, kita ngambil yang bolehnya aja, katanya. Baik Ibu, pertanyaannya sudah sampai insya Allah. Ya terus gini, apakah ada dalilnya di antara keduanya itu? Apakah ada dalilnya di antara keduanya itu? Baik. Terus kalau memang boleh, apakah boleh? Kalau misal kita tidak boleh, apakah boleh kita berpuasa misalnya tetapnya kodok? Tapi kita di puasa Senin, apakah kita mendapatkan keutamaan puasa Seninnya gitu atau keutamaan puasa Kamisnya gitu? Kalau tapi kita tetapnya kodok. Baik. Itu saja Ibu? Iya. Baik. Ya, assalamualaikum Ustaz. Gitu aja. Yang pertama zakat ya. Zakat apakah ada bacaan khusus? Ya paling doa-doa saja. Saya menyerahkan zakat saya kepada seseorang, hendaknya dia berkata, jazakumullahu khairan katsiran. Saya terima zakat dari Anda, jazakumullahu khairan katsiran. Dalam riwayat Nabi mengucapkan, Allahumma shalli ala fulan. Jadi ketika ada yang memberikan zakat, beliau berkata Allahumma salli ala fulan, Allahumma salli, dalam riwayat Allahumma salli ala ali abi aufa, Allahumma salli ala ali abi aufa, itu dalam hadis begitu. Jadi cukup kita mengucapkan tanda terima kasih, jazakumullahu khairan katsira wa barakallahu fik ya fi malik wa ahlik wa waladik, misalnya mudah-mudahan Allah memberkahi kamu, memberkahi keluargamu, memberkahi anak-anakmu, memberkahi hartamu, itu enggak ada masalah. Ya. Jangan sampai gara-gara tidak hafal doanya tidak jadi. Ini sama dengan orang yang tidak jadi sholat sunnah gara-gara tidak hafal niat. Jangan seperti itu, karena niat tempatnya di hati. Imam An-Nawawi sebagaimana sering saya sampaikan berpendapat, niat kalau di lisan tapi enggak dihadirkan di hati tidak sah. Tapi yang namanya niat di hati, kalaupun tidak diucapkan di lisan, sah menurut kesepakatan ulama. Jadi jangan bingung dengan doanya. Ya, kalau tidak hafal ya udah terima kasih ya. Terima kasih. Karena Nabi berkata, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mau bersyukur kepada manusia. Yang kedua, tentunya kalau ibadah yang wajib dengan yang sunnah tidak disatukan Ibu ya. Artinya yang wajib dulu dikerjakan, itu yang paling utama. Kerjakan puasa yang wajib dulu di bulan Syawal, jangan menyegerakan yang sunnah, tapi kerjakan pertama yang wajib. Ya, dari kapan? Ya dari apa namanya? Dari mulai tanggal 2 Syawal itu sudah mulai boleh mengqadha. Kalau tanggal 1 Syawal kan hari haram untuk puasa, tapi tanggal 2-nya, 3, 4 dan seterusnya itu sudah boleh kita mengqadha, dan qadha lebih utama. Baru setelah nanti kita selesai mengqadha, baru kita salat puasa sunnah. Dan kita tidak menggabungkan niat qadha dengan niat puasa sunnah. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau lagi ba'da kalau lagi baca Al-Quran, apakah wajib menutup aurat seluruhnya atau boleh cuma pakai tutup kepala saja? Allah alam bisawab ya, ada ibadah-ibadah yang memang disyaratkan menutup aurat. Contohnya sholat, contohnya tawaf, itu disyaratkan menutup aurat. Dan ada ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan menutup aurat. Kalaupun kita harus menutup aurat, lebih kepada adab saja, bukan syarat. Salah satunya adalah dalam membaca Al-Quran. Kalau seorang wanita membaca Quran pakaiannya rapi, menghadap kiblat misalnya, bagus. Tapi itu bukan syarat sahnya apa bacaan Quran. Bacaan Quran tetap sah selama kita baca dengan baik, dengan kaedah-kaedah tajwid, ya insya Allah jadi pahala. Allah alam bisa. Assalamualaikum, hamba Allah di Kalimantan Barat. Adakah ayat atau dalil terkait penggunaan kas masjid? Maksudnya bagaimana ini? Adakah ayat atau dalil terkait penggunaan kas masjid? Kalau tidak digunakan terus buat apa? Adakah ayat atau dalil terkait penggunaan kas masjid? Maksudnya barangkali maksud dari beliau batasan-batasannya ya. Itu ya barangkali, kan ada ayat tentang zakat, dikasih batas-batasan untuk siapa misalnya. Ya tentunya kita menggunakan kas masjid sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya dalam agama, dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita membersihkan masjid. Allah berfirman, wa tahhir baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Bersihkanlah rumahku itu untuk orang-orang yang sholat, tawaf, dan iktikaf. Itu perintah dari Allah. Maka kita gunakan kas itu untuk kebersihan. Misalnya beli sabun, menggaji orang-orang yang apa namanya yang marbotnya dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Sebelum kita baca nanti masih ada satu pertanyaan lagi dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Ada hamba Allah juga di Jawa Timur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Barakallahu fiki Ustaz. Allahi barik fiki. Gini Ustaz, saudara anak tuh ya, keluarga anak kan memperbaiki rumah. Kemudian yang para pekerja itu tidak berpuasa semua Ustaz. Itu Asya. Termasuk keluarga anak lah itu Ustaz ya. Kemudian setelah itu dikasih makan itu Ustaz. Dikasih makan di ruang tamu anak gitu Ustaz ya. Ini bagaimana Ustaz? Kalau orang yang berbuka puasa, kalau orang yang berpuasa kemudian dikasih memberbuka, orang yang berpuasa pahalanya sama dengan orang yang berpuasa gitu ya Ustaz ya. Bagaimana kalau orang yang tidak berpuasa makan di siang hari kemudian dilayani untuk mempersiapkan untuk makan para pekerja itu Ustaz. Ini apa dosanya apa sama itu Ustaz? Yang mempersiapkan orang yang puasa gitu Ustaz ya. Baik. Ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya puasa ini kewajiban ya, dan dia adalah rukun Islam yang keempat setelah kita apa namanya zakat, itu adalah puasa kemudian haji. Dan puasa ini wajib atas setiap muslim balig berakal dan dia mampu mengerjakan puasa. Ya, muslim balig berakal mampu mengerjakan puasa, lalu dia adalah orang yang suci dari haid dan nifas kalau dia wanita. Lalu bagaimana dengan para pekerja berat, tukang misalnya ya? Apakah boleh secara langsung dia tidak berpuasa ataukah dia wajib berpuasa dulu? Tentunya hukum asalnya ya dia wajib berpuasa. Karena dia sudah masuk kategori wajib. Muslim, iya. Balig, iya. Berakal, iya. Cuma nanti permasalahannya mampu atau tidak. Apakah otomatis dia boleh berbuka sejak awal hari? Yang saya pahami tidak. Sebagaimana seorang musafir tidak boleh dia berbuka kecuali dia sudah memulai safar. Jelas tidak para pemirsa Niaga TV? Ada seorang dari kita hendak safar jam 1 siang. Apakah semenjak subuh dia boleh tidak berpuasa, makan dan minum dengan alasan dia jam 1 nanti akan safar? Boleh tidak? Tentunya tidak boleh. Sudah pernah kita bahas, ya. Kalau kita safar jam 1 siang, tidak boleh setelah subuh kita berbuka. Karena kenapa? Kita belum dapat status safar. Begitupun tadi orang-orang yang bekerja berat, ya. Apakah otomatis mereka langsung bisa berbuka? Tidak. Harus hadir dulu sifat beratnya, ya. Kondisi yang berat yang tidak memungkinkan mereka berpuasa itu harus muncul dulu. Karena itulah yang nanti mendatangkan keringanan. Ya. Walaupun nanti mereka tetap wajib mengqadha. Ya, kalau mereka pekerja berat, darurat, mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, lalu mereka misalnya batal karena tidak kuat dengan kondisi berpuasa saat bekerja di bangunan, artinya mereka tetap harus mengganti di hari yang lain. Ya, mengganti artinya mengganti, mengqadha ya di hari yang lain. Tetapi kalau sejak awal masih pagi belum bekerja, nah ini sudah makan, sudah minum, sudah kadang mohon maaf merokok, lalu duduk di pinggir jalan, oh ini merusak kehormatan Ramadan. Yang begini nanti bahaya. Umat Nabi itu diampuni kecuali yang terang-terangan melakukan dosa. Dan kalau kita tahu itu yang dia lakukan, maka kita tidak boleh ta'awun tolong-menolong dalam kemaksiatan. Karena kalau kita tolong-menolong dalam kemaksiatan, maka kita mendapatkan saham bagian dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman Ustaz. Hamba Allah di Jawa Timur Ustaz. Baik. Gini Ustaz, keluarga anak tuh kan memperbaiki rumah itu ya. Kemudian orang-orang yang itu yang membantu memperbaiki rumah itu banyak yang tidak berpuasa. Itu tadi, Ustaz. Itu yang saya sampaikan tadi. Artinya artinya bahwa dalam Islam ketika seseorang berpuasa dia mendapatkan kondisi yang sangat memberatkan, sangat menjadikan dia tidak kuat, kita sebut dengan masyakoh, kesulitan, maka sebagaimana orang yang safar ya dia mendapatkan keringanan. Tapi harus ada dulu kesulitannya, sebagaimana harus ada dulu safarnya. Tadi saya katakan kalau saya akan safar jam 1 siang, tidak boleh saya berbuka jam 7 pagi karena saya belum safar. Ya begitupun orang-orang yang bekerja di bangunan, ya artinya mereka tidak bisa berbuka puasa kalau belum ada masyakoh, kesulitan yang hebat, ya yang menjadikan mereka misalnya dehidrasi atau tidak sanggup melakukan pekerjaan. Artinya mereka nggak boleh berbuka sejak pagi. Tapi kalau mereka sudah berusaha untuk berpuasa tiba-tiba di siang hari mereka merasakan kelelahan yang hebat, tenggorokan yang kering, dehidrasi dan lain sebagainya, maka bisa saja mereka mengambil keringanan, tapi mereka tetap wajib mengqadha di hari yang lain. Baik. Gini Ustaz, ini memang tidak berpuasa orangnya Ustaz, ya banyak orang tidak berpuasa yang membantu, yang memperbaiki rumah, padahal tidak berat seberapa, memang tidak puasa itu Ustaz, ya memang sengaja tidak puasa. Yang mempersiapkan makanan itu di siang hari itu gimana ini, dosa apa enggak gitu Ustaz? Sedangkan makanan itu bukan dikasih makan, disembunyikan, malah di pelataran gitu loh Ustaz. Ini kalau, bagaimana Ustaz? Kalau saya kalau saya bertanya seperti ini, kenapa pemilik rumah harus membangun di bulan Ramadan misalnya? Nah ya itu Ustaz, kan keluarga saya ini kan tidak tahu etika, juga tidak tahu adab-adab juga gitu Ustaz. Baik. Nah ini gimana Ustaz? Yang membantu itu yang membantu kan ini kan sedang berpuasa. Ini apa juga mendapatkan dosa dari orang yang tidak berpuasa itu yang memakan siang hari itu Ustaz. Baik. Ayatnya jelas ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Allah Allah. Sama enggak Ustaz? Anunya dosanya sama enggak dengan orang yang tidak berpuasa begitu Ustaz ya? Allah rahmatnya luas ya, kalau kalau kebaikan itu dilipat gandakan, kalau kesalahan satu. Ya satu dosa. Baik, nanti akan coba kita jelaskan lagi. Allah alam bisa. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya ada beda ya antara kebaikan dengan dosa. Dalam hadis dikatakan kalau kebaikan itu ya dikali 10 kali 700, tapi kalau dosa satu kali salah ya dicatat satu salahnya. Ya, ya artinya dosa. Ya tetapi tidak bisa disamakan dosa dengan apa namanya kebaikan. Kalau kebaikan itu dilipat gandakan. Ata'an min rabbika, apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ata'an min rabbik. Ya. Itu adalah pemberian. Ya. Pemberian yang banyak. Adapun dosa namanya jaza'u wifaqa. Balasan yang sebanding. Ya, ya dosa kalau memang dia menyebabkan atau melayani orang-orang yang memang sama sekali tidak puasa, tidak sahur, ya tidak puasa, itu tidak boleh. Ya tidak boleh kita ta'awun untuk sesuatu yang sifatnya maksiat. Allah alam biswab. Apakah uang kita yang dipinjam orang yang belum tahu kapan dibayar dihitung zakat? Allah alam biswab. Kata para ulama, kalau memang ada harapan kembali, itu dizakatkan. Tetapi ketika uang itu nanti kembali, ya ketika uang itu kembali baru dizakatkan, ya. Kalau tidak ada harapan kembali ya sudah bagaimana. Tapi kalau nanti dia kembali saat itulah dibayar zakatnya. Atau misalnya dia mencicil, ya lalu dia cicilannya bagus, ya sudah berapa bulan cicilannya bagus, maka kata para ulama tetap dihitung sebagai harta yang harus dizakati. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Di negeri kita dalam menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, kelompok mana yang ikut sesuai petunjuk Nabi, pemerintah atau ormas? Ya tinggal dilihat saja, kita kan tahu hadisnya bahwa Nabi bersabda alaikum sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu iddatash sya'bana 30. Ya, berpuasalah dengan melihat hilal, berbukalah dengan melihat hilal, tapi kalau tidak terlihat maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi 30 hari dan kita bisa melihat mana yang mengamalkan hadis tersebut. Ya, masing-masing kita tahu siapa yang melakukannya dan siapa yang tidak melakukannya. Ustadz, kenapa yang satu kok tidak mau melakukan tetapi menggantinya dengan hisab, bahkan satu bulan sebelum Ramadan mereka sudah menentukan untuk awal Ramadan, akhir Ramadan, bahkan sampai untuk Idul Adha. Ya mereka punya argumentasi tentunya ya. Ya punya argumentasi, punya dalil-dalil, walaupun saya secara pribadi melihat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa menentukan awal dan akhir Ramadan, begitupun Idul Adha, ya menentukan bulan-bulan yang lain itu harus ru'yatul hilal. Ya ru'yatul hilal. Allah alam bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Begini Ustaz. Baik Ibu. Saya mau tanya tentang bid'ah. Saya kan di kampung saya suka ngadakan tahlilan kalau yang meninggal, kemudian ada pengajian tahlil akbar kalau mau menghadapi bulan Ramadan. Terus itu apa maksudnya termasuk dosanya sama dengan kesyirikan begitu, sampai misalnya sampai masuk neraka gitu, gimana? Saya kan sebagai masyarakat belum begitu paham. Baik, Ibu. Jadi apakah rasa banyak bisa sampai mengeluarkan dari agama Islam gitu? Bagaimana kita sikap kita terhadap ustadz yang mengatakan hal seperti itu gitu? Baik, saya rasa sudah sampai pertanyaan Ibu. Itu saja? Iya, Bu. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak sama antara kesyirikan dengan kebid'ahan ya. Kesyirikan ini, apalagi syirkul akbar, syirik besar ya, oh ini tidak diampuni dosanya. Sedangkan kebid'ahan ya diampuni, artinya diampuni kalaupun seseorang belum sempat bertobat lalu dia wafat dalam kondisi pernah melakukan kebid'ahan, itu masih mungkin diampuni. Ya, karena kebid'ahan itu kalau kita anggap itu sebagai dosa, itu kita anggap sebagai kabair, dosa besar. Ya, tetapi dosa besar menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tahta masyiatillah. Itu di bawah ketentuan Allah. Kalau Allah hendak mengazab mereka dikarenakan dosa mereka, ya Allah Maha Adil. Tapi kalau Allah hendak mengampuni, sungguh Allah Maha Penyayang yang rahmatnya telah mengalahkan kemurkaannya. Ya. Begitupun kalau syirik menyebabkan semua amal batal. Sedangkan kebid'ahan hanya amal yang ada bid'ahnya saja yang rusak. Ya, tapi yang tidak ada bid'ahnya dia amalnya banyak. Yang rusak hanya yang kemasukan bid'ah. Berbeda dengan syirik. Kalau syirik walaupun dia syiriknya seminggu yang lalu, syirik akbar, maka setelahnya amal dia tidak diterima. Berdasarkan firman Allah, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, kata Allah. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amal ibadah yang kamu lakukan. Terhapuslah pahala dari amal ibadah yang kamu kerjakan. Itu syirik. Ya, kalau syirkul akbar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan kebid'ahan tidak. Tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau pertanyaannya, apakah diancam neraka? Dalam hadis diancam neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang yang mengajarkan hal-hal yang sifatnya kebid'ahan? Ya kita cari guru yang lain yang memiliki akidah yang lurus, amal-amalnya sesuai dengan amalan Nabi, sesuai dengan amalan para sahabat, ya, mengikuti para imam-imam yang soleh, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Saifullah? Alhamdulillah sehat. Sudah lama tidak menghubungi Niaga TV. Iya, Pak Ustaz. Baik, silakan, Pak. Nah, ini Pak Ustaz, mau tanya tentang zakat fitrah, Pak Ustaz. Kalau sebelum tanggal 27 kita fitrah, besar nggak fitrahnya, Pak Ustaz? Fitrah sebelum tanggal 27 artinya Ramadan ya? Iya. Baik. Sebelum tanggal 27 Ramadan besar nggak gitu fitrahnya? Dan yang kedua nih, Pak Ustaz, kalau kita fitrah sesama nenek kita itu sah nggak, Pak Ustaz? Fitrah tapi diserahkan kepada nenek. Nenek. Itu saja, Pak. Itu aja, Pak Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, Pak Saifullah di Lampung ya. Yang pertama adalah terkait dengan kapan kita membayar zakat fitrah ya. Boleh tidak misalnya 2 hari, 3 hari sebelumnya atau sebelum tanggal 27 boleh atau tidak? Allah alam bisawab, ya dijelaskan oleh para ulama bahwa waktu pembayaran zakat itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah waktu yang utama atau dalam bahasa Arab dikatakan waktu yang afdol. Kapan itu waktu yang afdol? Dimulai dari terbit fajar di hari Idul Fitri ya hingga dekat waktu sholat id. Jadi semenjak terbit fajar di waktu sholat Idul Fitri sampai menjelang pelaksanaan sholat id, itu adalah waktu yang paling afdol. Oleh karenanya nanti sholat Idul Fitri itu kan disunnahkan untuk diundur. sebagai apa kesempatan untuk membagikan zakat. Tapi kalau Idul Adha dimajukan agar lebih cepat menyembelih. Itu satu. Yang kedua, ada waktu afdoliyah, ada waktu jawaz. Waktu diperbolehkan. Waktu diperbolehkan yaitu adalah satu atau dua hari sebelum Id, ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Artinya ya tanggal 29, tanggal 28 itu yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya. Rasul berkata, "Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, maka zakatnya diterima. Ya, artinya sah dianggap sebagai zakat fitrah. Tetapi barang siapa yang membayarnya setelah sholat, maka itu bukan zakat fitrah, tapi sedekah. Itu kaitan dengan waktu yang afdol. Adapun kaitan dengan dalil, bolehnya membayar sehari atau dua hari sebelumnya, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari sebelum hari raya Idul Fitri. Dan ada sebagian ulama seperti Imam Nafi' berpendapat boleh tiga hari sebelumnya. Berdalil dengan hadis riwayat Imam Malik bahwa Abdullah bin Umar memberikan zakat fitrah atas apa yang menjadi tanggung jawabnya dua atau tiga hari sebelum hari raya Idul Fitri. Ya. Bahkan ada yang berpendapat boleh sejak awal Ramadan. Tapi yang lebih hati-hati saya rasa ya tadi, paling maksimal ya tiga hari sebelumnya. Allah alam bisa. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat Idul Fitri di halaman masjid, apakah kita juga melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid? Ya tergantung nanti apakah di dalam masjidnya atau di jalan misalnya. Kalau di dalam masjid, kalau di dalam lingkungan masjid, walaupun itu di apa namanya, di kayak serambinya, itu tetap kita tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah di luar misalnya kan, di lapangannya atau di tempat parkirannya, ya tidak perlu tahiyatul masjid. Allah alam bisa. Ya, kalau salat sunnah wudhu silahkan, mau dikerjakan di masjid atau di luar masjid gak ada masalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat rakaat terakhir lupa langsung berdiri, pada saat baca Al-Fatihah ingat, apakah tetap lanjutkan rakaat tersebut atau langsung duduk tahiyat akhir? Jadi harusnya salat 3 rakaat, bangkit ke rakaat yang keempat. Ya kembali lagi. Ya kembali, kembali lagi. Ya Allah alam bisa, kembali lagi ke tempat yang seharusnya. Ke tempat seharusnya berarti tasyahud akhir. Ya, baru setelah itu nanti di akhir dia sujud. Sujud sahwi dua kali. Allah alam bisa. Ada Pak Ido di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Pak. Di lingkungan saya melaksanakan sholat terawih itu setelah salam, di sela-sela terawih itu dibacakan subhanallah mahmud dan seterusnya. Jadi yang saya lakukan itu menunggu berdiri takbir sholat lagi saya dengan istighfar atau tasbih. Baik. Atau yang benar seperti apa Ustaz ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab ya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Sebaik-baik generasi adalah para sahabat. Ya alhamdulillah apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi dan apa yang pernah dikerjakan oleh para sahabat itu diriwayatkan dengan sangat lengkap di dalam kitab-kitab hadis. Ya, dalam kitab-kitab riwayat. Dan saya secara pribadi, ya entah yang lain barangkali sudah menemukan ya, saya secara pribadi belum mendapatkan dalil tentang bacaan-bacaan yang hendaknya dibaca antara apa? Rakaat-rakaat tarawih, apalagi dilakukan secara berjamaah, ya. Tetapi yang saya tahu antara rokaat-rokaat tarawih itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, dan tidak ada kita mengkhususkan bacaan tertentu. Yang mau baca Quran, baca Quran. Yang mau minum, minum. Ya, yang mau berdoa, berdoa. Tidak ada bacaan tertentu yang ditentukan oleh Nabi atau yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ya, kita yang tidak mengamalkan hal itu ya sudah kita gunakan saja untuk hal-hal yang bermanfaat. Allah alam bissawab. Bagaimana kalau kita ingin membayarkan fidyah orang tua kita yang sudah meninggal, tapi kita tidak bisa sama sekali memperkirakan berapa jumlahnya? Allah alam bissawab, diperkirakan saja, dikira-kira berapa yang pernah puasa, yang pernah beliau tinggalkan. Tapi ya memang harus kita tahu ada informasi bahwa beliau meninggalkan puasa. Tapi kalau sifatnya hanya keraguan, ya hukum asalnya tidak ada. Hukum asalnya seseorang itu lepas dari beban apapun. Ya, kecuali kalau kita memang tahu ada cerita mamah itu meninggalkan puasa waktu sakit, ya baru kita fidyah. Tapi kalau kita tidak tahu dan tidak ada informasi, kembalikan ke hukum asal bahwa seseorang tidak terbebani oleh apapun. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah sholat jadi makmum ini. Tasyahat atau dahir. Kami baru mati sahadat, imam itu sudah salam. Apakah kita mengikuti salam, apakah selesaikan istilahnya mati salawat. Baik. Pak, ikhlasin itu. Baik, itu saja Pak. Yang kedua, istilahnya di pengajian kami ada katanya orang yang tidak melaksanakan sholat witir itu bukan golonganku, kata Rasul Para, hadisnya sahih, kata enggak. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, kalau dalam sholat imam sudah salam dan kita belum menyempurnakan rukun bacaan seperti bersolawat, ya jangan ikut salam, lanjutkan saja ya, lanjutkan saja ya, sebagaimana orang yang kekurangan rokaat dia berdiri, walaupun imam sudah salam dia berdiri. Begitupun yang kekurangan rukun dalam bacaan, misalnya solawat adalah rukun dalam sholat rokaat terakhir, maka ketika imam salam, bapak jangan ikut salam, selesaikan dulu bacaannya baru salam. Itu yang pertama. Yang kedua, witir, betul, dalam beberapa pendapat ulama, khususnya pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, witir itu wajib. Al-witru haqqun li kulli muslim, kata Nabi. Witir itu wajib atas setiap muslim. Walaupun nanti terjadi perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan permasalahan tersebut, dan pendapat yang paling kuat adalah sunnah dan bukan sebagai sesuatu yang wajib. Ya, witir sunnah menurut pendapat jumhurul ulama, dan itu pendapat yang lebih kuat. Karena ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang wajib atasku dari sholat? Maka Nabi berkata, sholat yang lima waktu. Maka sahabat itu bertanya, apakah ada sholat yang lain? Tidak ada, kecuali kalau kamu ingin sholat sunnah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.